ku tinggalkan. Mengingatmu adalah kesalahan bagiku, dan mungkin lebih baik kau lupakan aku. Karena aku tak pernah bisa mencintai dirimu, karena aku kesalahan terbesar.